ta'ala, Nabi bersabda, yasubbu abar rajul. Awalnya orang itu memaki-maki ayahnya orang lain, memaki-maki ayah temannya. Temannya enggak terima. Fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Lalu temannya tadi ganti memaki-maki ayah orang yang memaki-maki tadi. Wa yasubbu ummah, juga memaki-maki ibunya. Nah, dengan begitu karena dia penyebabnya, fayasubbu ummah, berarti dia telah memaki-maki ibunya sendiri. Haram. Termasuk orang tua dalam agama. Sampean dengan teman mungkin beda kiai. Sampean enggak boleh, haram mengolok-olok kiainya teman sampean itu. Gak terima ganti kiaimu di olok-olok, itu berarti sampean mengolok-olok kiai sampean sendiri. Ya, orang NU gak boleh mengolok-olok Mbahya Ahmad Dahlan, gak boleh. Sebab kalau orang Muhammadiyah gak terima, ganti mengolok-olok ya Hasyim As'ari. Ya berarti orang NU juga yang memaki-maki Mbah Hasyim As'ari karena penyebabnya. Enggak boleh. At-tarhibu min syurbil khamri wa bai'iha. Larangan keras asrob, ngedring, cara malangi kubam. Larangan keras minum khamr wa bai'iha, menjual khamr. Wa syiraiha, membeli khamr. Wa asriha, memproduksi khamr. Kula mboten ngombe namung duwe pabrik mawon, ya padha haram. Dan yang sangat aneh itu, pinter sekali begitu itu mengkelabui umat Islam. Di Surabaya itu pabrik bir besar. Di tepi jalan miliknya pabrik itu ada masjidnya, mereka juga bangun masjid. Jadi masjidnya pabrik bir, diberi nama dengan Masjid Bir Ali. Orang awam gak ngerti, Masjid Bir Ali di dekat Madinah itu aslinya Biru Ali. Daerah itu namanya Dzulkhulaifah. Orang yang berangkat dari Madinah akan umroh atau haji ke Mekah, ihramnya dari Masjid Biru Ali, sumurnya Ali. Lalu enggak telaten ngucap, Biru Ali diucapkan Bir Ali. Nah, Bir Ali yang aslinya Biru Ali itu di Surabaya bukan biru tapi bir tenan. Yang biru itu apik, yang bir elek. Dan orang awam enggak tahu, oh, anu saya nggain pabrik mereka, saya nggain bangun masjid bareng. Nah, orang dalam keadaan mabuk itu tidak boleh dekat-dekat sholat, dekat-dekat apa masjid, enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Nah, ini tambah masjid dibangun bukan dekat, tapi dibangun oleh pabrik bir. Kecuali kalau bertaubat. Mungkin mereknya tetap bir, tapi isinya teh. Mana? Teh merek bir, ya teh tenan. Atau yang kosong itu, nol, apa? Apa? Nol alkohol, mereka ya tetap bir. Monggo aja, pokok enggak memabukkan. Jadi kepingin meninggalkan merek bir, kadung terkenal khawatir nanti membangun merek baru sulit. Oke, monggo tetap merek pancet, tapi yang diproduksi barang-barang yang halal. Sarung merek bir, tapi ya tetap kurang apik karena konotasinya bir itu ya. Larangan keras minum khamer, menjual khamer, membeli khamer, dan memproduksi khamer. Qala Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamer, judi, adu nasib,